Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd yaqulu rabbuna jalla fi ulah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim وَقَسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ sebelumnya وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-108 ini dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tasubbu alladziina yad'uuna min duunillah, yakni ولا تسبوا أيها المسلمون الأوثان التي يعبدها المشركون سدا للذريعة. يعني wahai kaum muslimin, jangan kalian mencaci maki, mencela sesembahan-sesembahan yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Fayasubbullaha aduan bighairi ilm, yang mengakibatkan mereka akan kembali membalas mencela Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu. Dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dari para a'immah bahwa kejadian ini terjadi ketika orang-orang Quraisy merasa tidak nyaman dengan ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun berkumpul, tokoh-tokoh Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, yang masih di awal-awal, bahkan Abu Sufyan masih pada saat itu, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, dan tokoh-tokoh Quraisy datang semuanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berembuk, mereka berbicara, bahwa jangan sampai nanti setelah Abu Talib meninggal dunia, baru kita membunuh Muhammad, orang akan mengatakan macam-macam nantinya. Maka kita minta agar supaya Muhammad dan kaum muslimin mendiamkan kami dan apa yang kami lakukan dari kesyirikan, dan kami pun berdiam diri. Yani masing-masing diam. Begitu maunya. Mereka pun datang ke Abu Talib meminta untuk bertemu. Maka mereka pun bertemu dengan Abu Talib, yang tentunya Abu Talib musyrik dan sampai meninggal dunia masih tetap dengan kesyirikannya, tapi senantiasa tetap membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pun berbicara kepada Abu Talib sambil menawarkan itu, untuk tidak mencela Tuhan-Tuhan mereka, dan mereka pun tidak akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Talib mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, coba perhatikan ini, tokoh-tokoh kaummu dan anak pamanmu sendiri, bukan siapa-siapa mereka ini, kerabatmu sendiri. Mereka mencoba berlaku adil, untuk kalian tidak mencela Tuhan-Tuhan mereka dan mereka pun tidak mencela Tuhan kalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka mau, aku menerima semua tawaran mereka itu. Dan mereka pun hendaknya menerima tawaranku. Untuk mereka mengucapkan satu kalimat yang mereka akan menguasai orang-orang Arab dan mereka akan mendudukkan orang-orang ajam serta mereka akan mendapatkan upeti-upeti kalau mereka mau mengucapkan itu. Maka Abu Jahal pun mengatakan, bahkan 10 kalimat pun kalau itu yang kami akan dapatkan, kami akan ucapkan. Mana kalimat apa itu yang kami harus ucapkan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Oh, mereka langsung kaget dengan ajakan itu. Maka kata sang paman, wahai anak saudaraku, tokoh-tokoh Quraisy ini kaget dengan ajakanmu ini. Fazi'u. Adakah ucapan lain yang boleh engkau ucapkan selain itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka mendatangkan matahari dan meletakkannya di tanganku. Dan seandainya pun mereka mampu untuk mendatangkan matahari dan meletakkannya di tanganku, maka aku tidak akan pernah mengucapkan ucapan selain itu. Aku tidak akan pernah mengajak kepada satu kalimat kecuali kalimat itu, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin agar supaya tidak mencela menghina tuhan-tuhan mereka, agar supaya mereka pun tidak mencela Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu. Yang semisal dengan ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu ar-rajula yasubbu walidayhi. Allah Subhanahu wa taala melaknati seseorang yang melaknati kedua orang tuanya. Memaki, mengumpat, mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bingung, karena ini bukan akhlak mulia. Mereka menganggap sungguh sangat tidak mungkin. Ayasubur rajul walidai, ya Rasulullah, adakah seseorang mau melaknati, mencela, memaki kedua orang tuanya? Menganggap suatu yang sangat susah terjadi. Barakallahu fikum. Adakah orang yang masih mau mencela, mengumpat, memaki, melaknat orang tuanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasubbu ar-ra'abar rajul fa yasubba abahu wa yasubba ummar rajul fa yasubba ummahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mencela, melaknati, memaki bapak orang lain, maka orang lain tersebut balas memaki bapaknya dia, melaknati bapaknya dia, dia memaki melaknati ibu orang lain, orang lain pun balas memaki ibu dia, melaknati ibunya. Maka ini sama seperti kalau dia yang memaki, melaknati, mengumpat orang tuanya secara langsung. Dia sebagai penyebab orang tuanya dimaki, dilaknat. Barakallahu fikum. Maka jangan melakukan hal ini. Barakallahu fikum. Jangan melakukan sab wa syatm. Wallahu musta'an. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Mereka mengancam kalau kaum muslimin ini tidak berhenti mencela, mengumpat, memaki Tuhan-Tuhan kami, maka kami akan membalas memaki Tuhan kalian. Ini yang Allah SWT tidak inginkan. Subhanallah. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Dengan permusuhan mereka mencela memaki Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena sebab kaum muslimin yang memaki Tuhan-Tuhan mereka. Jangan, kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Demikianlah kami hias-hiaskan untuk setiap umat amalan mereka. Kaum muslimin meyakini dan menganggap amalan yang mereka lakukan dari ketauhidan dan kebaikan-kebaikan adalah suatu yang luar biasa. Sehingga mereka tekun tetap melakukannya. Demikian juga orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka memandang bagus, melihat indah apa yang mereka lakukan dari kesyirikan, sehingga tetap mereka langgeng semangat untuk melakukan kekufuran dan kesyirikan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum. Kemudian mereka semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Orang mukminnya, orang kafirnya, orang munafiknya, semuanya. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Kemudian Allah mengkhabarkan kepada mereka apa yang dulunya pernah mereka lakukan. Seandainya pun mereka beralasan, oh saya lupa, saya tidak tahu, saya tidak ingat lagi, maka bukti-bukti akan ada, catatan amalan akan ada, dia baca sendiri nantinya. Saksi-saksi akan didatangkan, dan Allah yang memberitahukan kepada mereka apa yang dulunya yang pernah mereka lakukan, sehingga tidak ada lagi acara mungkir. Barakallahu fikum. Acara berdusta, acara pura-pura lupa, enggak. Semua akan mengetahui dan mengakui apa yang dulunya pernah mereka lakukan. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Wallahul musta'an. Ini satu ayat, barakallahu fikum, menjadi pengingat untuk kita. Kebenaran kita sampaikan sebagai satu kebenaran, kalau diterima alhamdulillah, kalau enggak ya urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita jadikan diri kita sebagai sebab untuk munculnya kejelekan-kejelekan. Jangan kita mencela, memaki, melaknati Tuhan-Tuhan mereka sehingga mereka pun balas memaki mencela Tuhan kita, yakni Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua orang-orang dengan apa yang dilakukan itu nampak indah sehingga tetap getol mereka dengan keadaannya. Tentunya ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di baliknya. Dan semuanya tetap kembali kepada Allah dan Allah mengkhabarkan apa yang dulunya pernah mereka lakukan di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.